بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أحبتي في الله pada pertemuan yang telah lewat kita mengambil apa yang telah ditulis oleh Imam Al-Barbahari rahimahullah terkait dengan hak para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in. Beliau rahimahullahu ta'ala mengatakan, apabila engkau melihat seseorang yata'anu ala ahadin min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'lam annahu sahibu qawli su wa hawa. Apabila engkau melihat seseorang yang mencela seseorang dari ashab Nabi alaihi salatu wasallam, ketahuilah bahwa dia adalah sahibu qawli su'in wa hawa. Dan kita telah menukilkan ucapan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah dalam Aqidah Al-Wasitiyah, di mana beliau telah mendudukkan persoalan apa yang diperselisihkan atau riwayat-riwayat yang menukilkan tentang kejelekan yang terjadi di tengah-tengah para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in. Di mana Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala memberikan faedah ilmiah kepada kita bahwa riwayat-riwayat yang menjelaskan tentang kejelekan para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in, pertama, itu merupakan sebuah kedustaan. Berdusta barakallahu fikum. Yang kedua adalah qad zida fihi. Riwayat terkait dengan kejelekan para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in telah ditambah padanya. Atau wanukisah, sudah dipreteli. Ya, dikurangi barakallahu fikum. Atau kata beliau, ghujira an wajhihi, sudah dilakukan perubahan pada yang semestinya. Barakallahu fikum. Ini riwayat-riwayat yang terkait dengan masawihim, apa kejelekan-kejelekan yang teriwayatkan dari para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in. Oleh karena itu beliau menukilkan sabda Rasul alaihi salatu wassalam, "Idza dzukira ashhabi fa amsiku." Apabila sahabat-sahabatku dibicarakan, maka diamlah kalian. Ya, diamlah kalian barakallahu fikum. Ahlus sunnati wal jamaah, orang yang terdepan dalam menahan lisannya membicarakan tentang perselisihan yang terjadi di kalangan para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in. Karena dalam perselisihan yang terjadi itu, barakallahu fikum, dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, mereka mujtahidun musibun. mereka adalah ahlu ijtihad, mereka benar mendapatkan dua pahala. Kalau mereka itu mujtahidun mukhti'un, mujtahid kemudian salah, mereka juga mendapatkan satu pahala. Tidak keluar perselisihan yang terjadi di kalangan para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in dari dua kondisi ini. Barakallahu fikum. Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah memberikan kepada kita sebuah faedah. Kalau benar-benar telah terjadi dari individu sahabat itu terjatuh di dalam dosa. Kalau benar-benar telah saudara min muncul dari seorang sahabat dosa, barakallahu fikum, maka Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu taala menyebutkan, satu, beliau mengatakan qattaba minhu, sahabat tersebut telah bertaubat darinya. Dua, wa ata bihasanatin tamhu, atau sahabat tersebut telah melakukan kebajikan yang akan menghapus dosa-dosa tersebut. Ya, barakallahu fikum. Ketiga, kata Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, sahabat yang terjatuh di dalam dosa tersebut, qad ghufira lahu, telah diampuni dosa-dosanya, bifadli sabiqatih, karena keutamaan dia terdepan atau pertama di dalam mengikrarkan keislaman. Atau mereka dimaafkan dengan syafaat dari Nabi alaihissalatu wassalam. Sungguh, kata beliau, mereka adalah orang yang paling berhak mendapatkan syafaat dari Nabi alaihissalatu wassalam. Dan terakhir, seseorang yang telah terjatuh di dalam dosa, terkadang ubtuliya bibala'in fid dunya kufira bihi khati'atuh. Kata beliau, barakallahu fikum, kufira bihi an, ditimpa padanya al-bala, ujian di dunia, lalu kemudian dihapuskan dengan ujian itu, kata Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Dari penjelasan beliau ini, sungguh tidak ada pintu bagi generasi setelah para sahabat Nabi untuk mencela para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Barakallahu fikum. Ya, walaupun mereka terjatuh dalam perselisihan sampai membuahkan pertumpahan darah, atau individu mereka terjatuh di dalam dosa, inilah kondisi yang Allah Jalla wa'ala karuniakan kepada mereka. Barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullah. Artinya bahwa sekali lagi, tidak ada pintu sekecil apapun untuk menggarap para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in, ya, ketergelinciran mereka, peperangan yang terjadi di tengah-tengah mereka, atau mungkin kemaksiatan yang dilakukan oleh individu mereka. Tidak ada pintu, barakallahu fikum. Maka beliau mengingatkan hadis Nabi alaihi salatu wassalam, idza dzukira ashabi faamsiku tahan. Kemudian riwayat yang kedua, wa qala dharu ashabi la taqulu fihim illa khaira, tinggalkan para sahabatku, jangan kalian mengucapkan kepada mereka atau tentang mereka illa khaira, kecuali kebaikan. Al-Imam Rabi hafizahullah ta'ala menyebutkan barakallahu fikum, ya, hadis dengan lafaz ini dhaif. Hadis dengan lafaz ini adalah dhaif. Namun cukup dengan hadis-hadis, termasuk hadis yang pertama yang disebutkan, idza dzukira ashabi fa amsiku barakallahu fikum. Ada titipan faedah juga dari beliau, wala tuhaddid bi syai'in min dallahum wala harbihim. Jangan anda menceritakan sesuatu dari ketergelinciran-ketergelinciran mereka, dan tidak pula peperangan-peperangan yang terjadi di kalangan mereka. Kata Syekh Rabi hafizahullah ta'ala, la tajlis amam al-awwam. Jangan kalian duduk di depan orang-orang awam, wa taqra'u alaihim kisata qitali sahabati fi siffin, lalu engkau membaca, ya, atas orang awam, di depan orang awam itu, cerita peperangan sahabat dalam perang Siffin, wa qitalun fil jamal, juga peperangan para sahabat Nabi dalam perang Jamal, wa tadhkur fulan qatalahu fulan, wa fulan qatala fulanan, fulan fa'ala, la taqra 'ala an-nas. Sahabat fulan telah membunuh fulan, fulan telah dibunuh oleh fulan, jangan engkau membaca di hadapan manusia. Allahu akbar. Kenapa? Li'anna hadza yurithul ahqada 'ala ba'dhi sahabah. Karena ini akan menumbuhkan, mewariskan kebencian, ketidaksukaan kepada sebagian sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Imma 'alal jami' wa imma 'ala ba'dihim. Apakah kebencian tersebut kepada seluruh sahabat atau kepada sebagian mereka? Ini satu. Yang kedua, wa yu'addi ila su'iz dhanni bihim, akan mengantarkan untuk bersu'udzan, berburuk sangka kepada para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in, wa la yambaghi abadan. Tidak boleh terjadi itu, barakallahu fikum. Oleh karena itu, ucapan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala ketika menyebutkan di antara prinsip Ahlus Sunnati wal Jamaah, wa yumsikun, mereka menahan diri terhadap apa yang diperselisihkan, perselisihan yang terjadi di kalangan para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ya, karena barakallahu fikum, Allah tabaraka wa ta'ala telah menyanjung para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam, demikian juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Lalu datang dua kelompok. Pertama, yang disebut oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah dengan rawafid, dan yang kedua adalah nawasib. Rawafid barakallahu fikum, yang mencela, mencerca, bahkan mengkafirkan sahabat Nabi alaihi salatu wassalam kecuali Ahlul Bait, keluarga Nabi alaihi salatu wassalam. Bahkan mereka memperlakukan keluarga Nabi alaihi salatu wassalam dalam batas barakallahu fikum keluar dari jalur. Ketika Ali radhiyallahu ta'ala an membakar barakallahu fikum atba Ibnu Sabah al-Yahud yang mengobarkan barakallahu fikum ya permusuhan terhadap sahabat yang lain, lalu mengibarkan bendera cinta kepada keluarga Rasul alaihissalatu wassalam. Abdullah ibn Sabah bergerilya dari Irak kemudian ke Mesir barakallahu fikum untuk kemudian menanamkan kebencian terhadap terlebih khusus kepada Abu Bakar dan Umar radhiyallahu taala anhuma. Itu pun mendapatkan keberhasilan sampai kemudian karena ulah mereka inilah datang barakallahu fikum pasukan atau sekelompok dari Mesir mengepung dia rumahnya Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu. Barakallahu fikum, ini rawafid. Di sisi yang lain nawasib. Nawasib adalah yang mengibarkan bendera peperangan bersama keluarga Nabi alaihi salatu wassalam. Nawasib inilah yang masuk di dalamnya kaum Khawarij barakallahu fikum yang menghalalkan darah yang menantu Nabi alaihi salatu wassalam Ali bin Abi Thalib. Maka Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu taala menjelaskan dalam Aqidah Al-Wasithiyah agar jangan mengikuti bahkan harus berlepas diri dari perilaku rawafid Syiah Rafidah terhadap sahabat Nabi ridwanul alim ajma'in, dan yang kedua adalah nawasib ya terhadap sahabat Rasul alaihi salatu wassalam. Jadi termasuk adab yang beliau bimbingkan, jangan sekali-kali menceritakan dan membaca kisah di hadapan para sahabat atau di hadapan orang-orang awam tentang apa yang telah terjadi pada perang Siffin, pada perang Jamal barakallahu fikum, karena itu satu akan mewariskan kebencian terhadap sebagian sahabat atau seluruh sahabat. Yang kedua akan melahirkan su'udzan berburuk sangka kepada para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in barakallahu fikum. Ya tentu bagi kita apa yang terjadi dalam perang Siffin dan perang Jamal demikian dahsyatnya sebuah fitnah barakallahu fikum apabila telah diturunkan oleh Allah Jalla wa'ala tidak akan memandang bulu rahimani wa rahimakumullah. Qauluhu wa la maghaba 'anka ilmu. Demikian juga jangan engkau berupaya untuk mencari-cari ilmu tentang para sahabat Nabi atau kejadian ya kurang enak dan kurang baik di kalangan mereka yang tidak ada ilmumu tentangnya. Ai alladhi arabtahu min khilafi baina sahabah fala tuhaddith bih walladhi ghaba 'anka ilmu aidan la tabhas 'anhu wa tatahaddath bihi. Anda jangan menceritakan yang anda tahu dari peristiwa demi peristiwa yang terjadi di kalangan sahabat. Tidak pula engkau menceritakan yang tidak engkau ketahui. Ya, jangan engkau cari ilmunya lalu engkau menceritakan dengannya barakallahu fikum. Beliau mengatakan wala tusmi'uhu min wala tasma'uhu tasma'uhu min ahadin yuhadditsuhu. Jangan engkau mendengar dari siapapun yang membicarakan tentang hal itu. Sesuai terkait dengan perselisihan yang terjadi di kalangan sahabat atau problem-problem tertentu yang terjadi, barakallahu fikum, jangan Anda mendengarnya. Jangan. Kemudian beliau mengatakan, barakallahu fikum, fa innahu la yaslamu laka qalbuk in sami'ta. Karena tidak akan selamat hatimu jika engkau mendengarnya, barakallahu fikum. Ya, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Jadi dari sini kita mengerti bahwa sekecil apapun, jangan kita masuk atau berbuat melakukan sesuatu yang akan menodai hati kita. Apalagi kita telah mendengar ucapan a'immatus sunnah, di dalamnya Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala wa ghairuh, ketika mengatakan bahwa al-qulub dha'ifah, ya, bahwa hati kita ini adalah lemah, wasyubhatu khattafah, syubhat-syubhat itu sambarannya sangat keras. Hati kita ini lemah, rahimani wa rahimakumullahu jami'an, sementara syubhat itu sambarannya sangat, barakallahu fikum, kencang. Kalau ada orang yang membongkar peristiwa dan kejadian pada para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in, barakallahu fikum, maka kita harus segera meninggalkannya, bahwa ini adalah ahlul ahwa'i wal bida'i. Jangan kita memasang telinga mendengarnya, barakallahu fikum. Kita langsungkan kepada kaidah yang keberikutnya, kata beliau rahimahullah, wa idza sami'ta ar-rajula yat'anu 'ala al-athari aw yaruddu al-athara aw yuridu ghayra al-athari fattahimhu 'ala al-islam wa la tashuk annahu sahibu hawa mubtadi'. Allahu akbar. Apabila engkau mendengar seseorang mencela hadith-hadith Nabi alaihi salatu wassalam, atau menolak hadith-hadith Nabi alaihi salatu wassalam, atau menginginkan selain hadith, dia tidak mau hadith Nabi alaihi salatu wassalam, maka fattahimhu alal islam, ragukan keislamannya. Fattahimhu alal islam, ragukan keislamannya. Kata Imam Al-Barbahari rahimahullah, Anda jangan ragu bahwa dia adalah sahibu hawa mubtadi', rahimani wa rahimakumullah. Al-Imam Ibn Battah rahimahullahu ta'ala Al-Akbari mengajak kita, barakallahu fikum, untuk kemudian melakukan penimbangan. Menimbang di masa beliau dan di masa sebelumnya. Tentang banyaknya orang-orang yang mencela, bahkan bukan hanya menentang hadith Nabi alaihi salatu wassalam, bahkan terjatuh di dalam mencela, merendahkan, menghina, mencemooh hadith-hadith Nabi alaihi salatu wassalam. Abdullah ibn Mughaffal radhiyallahu ta'ala an, Ubadah ibn Samit, Abu Darda, hakim hadihil ummah, Abu Sa'id al-Khudri, semuanya barakallahu fikum meninggalkan negerinya karena tidak mau dekat dengan orang yang mencela sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Bukan mencela, aradha, mempertentangkan sunnah Nabi alaihissalatu wassalam. Mereka sampai bersumpah demi Allah, jangan sekali-kali Allah menaungi ku dalam satu atap kecuali rumahnya Allah azza wa jalla. Sampai ada yang mengatakan dari kalangan sahabat Nabi alaihi salatu wassalam, barakallahu fikum, ya, meminta untuk jangan dipertemukan dengannya. Tegas dan kerasnya para sahabat Nabi ridwanul alim ajma'in terhadap orang yang arada menjelas mempertentangkan sunnah Nabi, ya, hadith Nabi alaihi salatu wassalam, barakallahu fikum. Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhu marah dengan marah yang sangat kepada putranya Bilal. Riwayat ini diceritakan oleh Salim, barakallahu fikum, putra Abdullah ibn Umar. Ketika Abdullah ibn Umar membacakan hadith Nabi alaihi salatu wassalam, la tamna'u ima Allah masajid Allah, jangan kalian menghalangi atau melarang istri-istri kalian kalau izin untuk mendatangi masjid. Bilal, barakallahu fikum, ketika mendengar riwayat tersebut dibacakan oleh bapaknya, kata Bilal, la amna'ahunna, saya akan benar-benar larang dia. Barakallahu fikum, ucapan Bilal di hadapan al-ab, yaitu sang bapa Abdullah ibn Umar. Salim bercerita, Abdullah ibn Umar mencaci mencela yang belum pernah dia melakukannya kepada Bilal, barakallahu fikum. Bilal hanya mengatakan, Bilal ibn Umar radhiyallahu taala anhu, saya akan melarangnya. Ya mungkin karena kecemburuan, karena ini. Tapi ketika hadis dibacakan, lalu dia mengucapkan kalimat itu, barakallahu fikum, begitu tegas dan begitu keras, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya. Namun ghirah terhadap iman, ghirah terhadap agama seperti ini, kata Imam Ibnu Battah Al-Akbari rahimah, sudah luntur di masa beliau. Ya jangankan di masa kita sekarang ini, barakallahu fikum. Ya, sunnah Nabi alaihi salatu wassalam diperolok-olok, barakallahu fikum. Sunnah Nabi alaihi salatu wassalam dikesampingkan, rahimani wa rahimakumullah. Semua orang mau berbuat semaunya dengan tanpa mempedulikan apa yang dituntunkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Padahal Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu mengatakan, aku takut an azigh, untuk saya tersesat jika aku meninggalkan sesuatu perkara kecil yang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakannya, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka barakallahu fikum, wajib kita mengagungkan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Kalau bukan ahlus sunnati wal jamaah yang akan memuliakan, mengagungkannya, siapa lagi, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya, hukuman-hukuman yang diperlihatkan oleh Allah jalla wa ala terhadap orang yang mencela sunnah itu dinampakkan di dunia. Ya. Misalul dzalik, di saat Nabi alaihi salatu wasallam melihat seseorang makan dengan tangan kiri, Rasul mengatakan, kul biyamini, makan dengan tangan kananmu. Orang tersebut mengatakan, masqadatu, ana tidak bisa. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, lastadata, anda pasti bisa. Ayo. Kata rawi, ma mana'ahu illa al-qibr, tidak ada yang menghalangi dia tidak mau dinasihati oleh hadith kecuali al-kibr, kesombongan. Fama rafa'ahu ila fi, lumpuh seketika tangannya. Dia tidak mampu barakallahu fikum mengangkat ke mulutnya rahimani wa rahimakumullah. Riwayat hadis Nabi alaihi salatu wassalam dibacakan oleh seorang barakallahu fikum untuk jangan apabila seseorang bangun di antara kalian jangan memasukkan tangannya ke bejana hatta ia gesilah sampai dia mencuci tangannya. Ada orang barakallahu fikum rajul ya dengan penuh pelecehan penghinaan mengatakan ana adri, saya itu tahu tangan saya bermalam di ranjang itu, saya tahu hadis Nabi alaihi salatu wassalam yang menyuruh untuk membasuh tangan sebelum engkau masukkan ke dalam bejana wudu, basuh tanganmu. Orang ini dengan penuh barakallahu fikum ya lelucon lucu kemudian mencela barakallahu fik dengan mengatakan saya tahu kok di mana tangan saya bata bermalam. Ternyata dihukum oleh Allah Jalla wa'ala tangannya ini masuk ke dalam duburnya barakallahu fikum. Ya Allah Jalla wa'ala menghukum tangannya masuk ke dalam duburnya rahimani wa rahimakumullah. Seorang sahabat bercerita ketika azan dikumandangkan barakallahu fikum, ada seseorang yang ingin keluar dari masjid untuk mengejar rombongan untuk menunaikan ibadah haji atau umrah. Sahabat ini membacakan qaulan Nabi alaihi salatu wassalam, jangan, apabila azan sudah dikumandangkan jangan keluar kecuali kalau memang hajat, sebutkan, berisik keras. Sudah dibacakan hadis Nabi alaihi salatu wassalam, meninggalkan barakallahu fikum masjid mengejar rombongan. Sahabat yang membacakan ini terheran-heran. Tidak lama jatuh barakallahu fikum dari tunggangan, lalu kemudian patah barakallahu fikum ya pahanya, kakinya rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Artinya benar-benar Allah Jalla wa'ala memperlihatkan tentang bagaimanakah Allah menjaga dan melindungi sunnah Nabi-Nya alaihi salatu wassalam dari orang yang mencelanya, dari orang yang mempertentangkannya barakallahu fikum. Dan sikap salafunas salih ridwanullah alim ajma'in terhadap para pencela-pencela sunnah adalah sesuatu yang sangat jelas dan terang barakallahu fikum. Termasuk diantara apa yang kita baca sekarang ini, kata beliau, wa idza sami'ta ar-rajula yata'anu 'alal athari au yaruddul athara au yuridu ghairal athari athari fattahimhu 'alal islam wa la tashukka annahu sahibu hawa mubtadi. Apabila engkau mendengar seseorang mencela hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam atau menolak riwayat-riwayat hadis atau ingin selain hadis, maka ragukanlah keislamannya. Anda jangan ragu kalau dia adalah sahibu hawa mubtadi barakallahu fikum. Ada nasihat yang dititipkan oleh beliau barakallahu fikum Syekh Rabi, ya al-muallif yada'u miqyasan yuqrab bihi ahlul bid'ah wad dalal min ahli al-haq wal huda. Al-muallif menitipkan sebuah tolak ukur untuk diketahui dengannya ahlul bid'ah wad dalal dan ahlul haq wal huda. Kemudian beliau mengatakan fal muslimus sadiq al-mukhlisu yuhibbu sunnata wa yahtarimu nususaha wa yaltazimuha fi kulli su'unihi. Wa ashabul ahwa ala khilafi hadzal manhaj. Kata beliau hafizahullah, seorang muslim yang jujur dan ikhlas, dia akan mencintai sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, dan dia menghormati nas-nasnya, dan dia konsekuen terus berkarya, berbuat dalam setiap keadaannya, setiap tugas dan pekerjaannya, barakallahu fikum, dia tidak meninggalkan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Maka rahimani wa rahimakumullahu jami'an, sekali lagi bahwa harus kita mengedepankan tuntunan Nabi alaihi salatu wassalam di dalam hidup ini daripada mengedepankan kemauan diri kita sendiri, ya, atau katanya orang, banyak orang berbuat demikian, lalu kita tinggalkan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam mengikuti banyaknya orang, barakallahu fikum. Ini adalah kekeliruan dan kesalahan yang fatal. Karena An-Nabi alaihi salatu wassalam, barakallahu fikum, menyebutkan ju'ila dillatu was-sagharu 'ala man khalafa amri, dijadikan rendah dan hina siapapun yang memang sengaja menyelisihi sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Barakallahu fi Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah yaqul innallaha yarfa'u, ya, innallaha yarfa'u darajatal 'abdi biqadri tamassukihi bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sesungguhnya Allah jalla wa ala mengangkat derajat seorang hamba sesuai dengan kadar berpegang teguhnya dia dengan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Maka barakallahu fikum, kita harus kembali dan kembali dalam semua aktivitas hidup kita. Jangan sampai kita tanggalkan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa akhiru da'wan alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.